Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 106. Tasih. Terusipun soal guru. Ini kalau ini pun terangaken wong sing maksiat, wong mukmin-mukmin sing padha seneng maksiat. Niku kebujuk krana salah paham dhateng Gusti Allah. Amargi piyambake duwe pendapat pinemu lan Gusti Allah niku mulya, loman, murah. Dan ngerti Gusti Allah murah ngoten tok piyambake ngarep-ngarep tanpa ngamal, tanpa tumandang. Nah, tanpa ngamal, tanpa tumandang, ngarep-ngarep rahmati Allah ngoten. Niku ndek ngaku-ngaku jenenge rojak. Padahal niku namung tamani, namung ngamek-ngamek ngarep-ngarep sing mboten liwat dalane. Kadek ngoten niku piyambake ngaku rumangsa hebat. Niku sakjane enten malih ketambahan kebujuke niku. Dhe'e ora gumantung karo ngamal. Ngoten ngakune niku. Aku murni gumantung ning Gusti Allah tok. Ora gumantung ning ngamalku. Mulane gak perlu ngamal lha niku. Banyu ra duwe ngamal lak gumantung ning ngamalku. Kata-kata gumantung teng amal niku dingerteni piyambake tanpa ngamal. Dimaknani ora usah ngamal. Padahal mboten ngoten maksude niku. Ngamal niku ditandangi mergo perintah. Tapi aja dinggo piyambel. Ngoten lho ajare niku. Oleh mung ngandel mung ning Gusti Allah tok. Niku kebujuke dengeriku niku. Jadi dikandani aja gumantung ning ngamal terus dirasa dipahami aja ngamal. Piye to aja ngamal kuwi. Wong aja gumantung kok terus dadi aja ngamal niku ngalihe kok gampang men ngoten lho. Padahal ngamal niku ya kudu dilakoni wong perintah. Tapi aja dinggo cagran mergo ngamal kuwi dudu Gusti Allah. Nah terus kesalahane teng pundi to sakjane? Ucapane wong sing ahli maksiat niku. Nalikane piyambake muni Gusti Allah iku loman. Karena Gusti Allah loman, aku ngarep-ngarep rahmate, ngarep-ngarep pangapurane. Lan niki didhawuhke fa in kulta monggo lamun ngucap sapa sira fa aina mongko iku ana ing endi al-ghalatu tawi kekeliruane fi qaulil musati ing dalem ucapane wong sing ahli maksiat wal fujar lan wong sing lacut. Ucapan apa? Ngucap ngene, innallaha karimun wa inna narju rahmatahu wa maghfiratahu. Innallaha satemene Gusti Allah iku karimun, zat kang lomo, loman, maha murah. Wa inna lan satemene ingsun iku narju ngarep-ngarep sapa ingsun rahmatahu ing rahmate Allah wa maghfiratahu lan pangapurane Allah. Kabeh ditambah maneh wa qad qala. Lan teman-teman wis tau dawuh sapa Allah ana inda dzanni abdi bi falyadzunna bi khairan. Ana utai ingsun Allah iku inda dzanni abdi ana ing sandinge penyonone kawula ingsun. Aku wis tergantung penyonone kawulaku bi tentang ingsun. Jadi dia akan menduga aku kayak apa, maka itulah saya. Nek nyono aku apik ya, aku apik. Nek nyono aku elek ya, aku elek. Mula sangka kuwi fal yazuna. Mongko becik nyono sapa ngabdi sapa kawula bi kelawan ingsun nyono khairan ing kebagusan. Fama hadza illa kalamun sahihun makbulu zuhiri fil qulub. Fama hadza moko ora ana ta ora ana. Fama hadza moko ana ta ora ana puasa iki-iki. Iki-iki ucapan ora ana iku illa kalamun kejaba ucapan sahihun kang bener. Makbulu zahiri kang wis kena ditampa tata lahire fil kuluping dalem ati. Jajal to. Ucapan ngono kuwi jajal. Apa iso mbantah wong metu dalile bareng. Salah ning ndi salah? Ora ana sing salah. Gusti Allah iku loman, aku ngarep-ngarep rahmate. Kate Gusti Allah tau dawuh, aku itu tergantung penyonone kawulaku. Mulane ya nyono sing apik. Lho, ucapan ngene iku salah ta bener? Nah, mula sangga niku ngerti ya, falam. Falam mongko ngerti ya sapa sira anna syaitana satemene setan. Iku layuwi ora nyasarna sapa setan al insana ing menungsa. Oleh nyasarno illa bikalamin maghulin kejobo kelawan ucapan sing ditompo zahire. Illa bikalamin maghulin kejobo kelawan kalam omongan maghulin zahiri kang ditompo lahire. Tapi lek diteliti jero ne ketolak merdudil batine kang ditolak batine. Setiap kali iblis setan itu ngridu wong ya mesti nganggo unen-unen sing jabone apik ning jerone elek. Lah nek gak ngono jenenge lak duduk ngapusi. Heh. Mesti ngono kuwi, jabone digawe apik. Jerone nek diteliti dadine elek. Walaula husnul zahiri walaya walaula kusnu dohiri lamuna ora utawi kebagusane lahire kalam iku maujud. Seandainya tidak ada kata-kata yang baik lahirnya, lama in khoda'at mongko yektine ora kapusan ora kebujuk bihi sebab kusnu dohirman. Apa sing ora ngapusi alkulubu pira-pira ati? Kok upama ukara kalame kuwi ora campur ngono kuwi, ya ora ana wong kebujuk. Nanane kebujuk kuwi mergo lahire apik jerone ora apik. Mula walakin nan nabiya. Tetapi ini kanyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kasafawus buka sapa kanjeng Nabi angdalika saking mengkono-mengkono dawuh faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Oh, ini kukus akan di Nabi pun ngeleng-ngeleng Al-Kayyisu tai wong sing cerdas, wong pinter iku man wong dana kang batesi sapa man nausawi ngawak diwini man wangamilalan gelem tumandang ngamal sapa man lima badal mauti lima krono barang badal mauti kang sause mati. Orang pandai itu orang yang mau menahan nafsunya, mau berbuat untuk persiapan setelah kematiannya. Uang pinter tenang. Orang yang gusa-gusu seneng laiki bebar mati jelepot. Ane wong goblok ora wal ahmaku tai wong budu. Wal ahmaku tai wong budu ikuman wong adba akan ngetotakan sokoman nafsahu ingawak diwiniman ditutno kongkon manut hawa haing kesenangane nafsu. Lah wong budu iki sing penting seneng ngono ae, mbuh bar seneng jelepot ya ora pokoke seneng. Mangan ngarti bar kuwi mutah-mutah. Wong budu. Lho, ora gelem manut Gusti Allah manut wae nafsune tapi wa tamanna. Wa tamanna lan banjur arep-arep saka man. Arep-arep langut ngora duwe wadah kok njaluk isi kaya kutah. Wa tamanna lan arep-arep sapa man arep-arep Allah ing ngatasé Gusti Allah. Lah yo ngamal ae ora kok sing diarep-arep kemuliaan sapa Gusti Allah. Kuwi ya wong kebujuk, wong bodoh. Wa hadza utawi iki-iki gawe kanthi nabi ngarep-arep Gusti Allah. Wa ya hadza iku atamani sing diarani tamani. Tamani itu bagaikan pungguk ingin menggayuh rembulan. Ngono. Ngatasé lele kepengin munggah bali. Ya malah mati ya. Lele iki yo manggone ning banyu-banyu, lele mbukah bali. Malah dipecah wong. Ora duwe ngamal ngarep-ngarep pangapurane Gusti Allah. Ya digicek malaikat, ya. Kuwi. Jenenge tamani, ngarep-ngarep perkara sing ora pantes diarep-arep. Lah wong ngalor ngidul sing dituruti hawa nafsune sing di apa jenenge tunggu pertimbangan kuwi dudu perintahe Gusti Allah tapi perintahe nafsu, tapi bangsa wayahe slamet njaluk dislametno Gusti Allah lah ya penake dhewe. Ngono. Iku jenenge tamani. Tamani ala Allah sing goyaro wis ngowahi. Goyaro wis ngowahi sapa setanu setan. Ismahu yang jenenge tok sing diwahi. Mirip soalnya ya. Sakjane jenenge tamani tapi karo setan diwahi. Fasama. Mengko banjur ngarani sapa setan. Ueng tamani mang diarani rojaan ing roja. Mergo apa? Ketepan istilah roja. Kuwi istilah sing bagus. Roja kuwi makom, makom kerohanian sing dhuwur derajate. Mergo dicuplek saka ayat Faman kana yarju liqa rabbi. Fal ya'mal amalan sholihah. Wadan pamangkana yarju liqa rabbihi fal ya'mal amalan sholihah. Nah niku rojak itu sesuatu yang baik memang, tapi ternyata banyak orang yang salah juga. Dikira pokok-pokok ngarep-ngarep itu jenenge rojak, padahal yang namanya rojak itu bukan itu. Rojak itu artinya dia punya cita-cita yang tinggi. untuk mendapatkan anugerah dari Allah, maka dia mau mempersiapkan wajah untuk menerima anugerah itu. Apa? Ngamal. Ya, karena setan wis ngewahi jeneng tamane diwahi dadi raja, akhirnya piye? Kata khudia sehingga kena diapusi bihi kelawan jeneng rojak mangi. Sapa sing diapusi? Aljuhalu kira-kira sing budu-budu. Padahal sing jeneng rojak kuwi kudu enek tumandange. Kaya dawuh Allah Ta'ala ngene surat Al-Baqarah ayat 218. Waqad syarroha teman-teman wis nerangno sapa Allah Gusti Allah ar-raja'a ing sejatine raja. Faqala moko dawuh sapa Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Oh ngoten. Innal ladzina sakmene wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina wal ladzina wong akeh hajaru kang padha berproses menuju kebaikan sapa ladzina padha hijrah sapa ladzina wa jahadilan padha nemen-nemeni padha jihad sapa ladzina bisa bilillahi ing dalane Allah. Orang yang berjuang keras memasuki jalan kebenaran dari Allah yaiku ulaika utahe mengkono-mengkono ladzina iku yarjuna padha ngarep-ngarep sapa ulaik ngarep-ngarep rahmat Allahi ing rahmate Gusti Allah. Jadi ngarep-ngarep kuwi dengan bekerja keras. Lah wong sing ditandur rawe sing diarep-arep panen jagung apa ya tau tuma? Wong sing mbok tandur kuwi gabah sing mbok arep-arep duwe. Nang nandur gabah ya tukule. Gabah lek pengin panen duit ya nandur duwe. Ya ngono ta? Kuwi wong sing mbok tandur gabah sing mbok arep-arep duwe. Lah bangsa sing panen sing teko gabah kuwi gelo. Sing mbok tandur wae nafsu sing mbok arep-arep rahmate Allah lha kok ya cocok. Lha sing mbok tandur ngamal terus kowe arep-arep rahmate Allah kuwi pantes. Lha sing mbok tandur gedhang mbok arep-arep nangka lha kok ya tau tuman ya. Sing mbok pangan wasin pengen roh rasane lagi ya ora cocok. Maka kabeh kuwi sono judule. Sing mbok lakoni ku iman hijrah mujahadah maka yang datang rahmat Allah. Lare penake omong penake omong endi sing mbok onekno yaiku sing teko. Lek sing mbok celuk iku kang tres sing teko sapa? Kang tres. Lek sing mbok celuk kang kosin sing teko kang kosin. Sing mbok celuk kang to sing teko kang to. Lek sing mbok onekno abahe sing teko abahe. Lek sing mbok onekno ki nafsu sing teko nafsu. Lah nek sing mbok onekno nafsu sing mbok arep-arep rahmat ya ora teko. Wong sing ngoko bengak-bengok bolak-balik antri antri tapi kowe ngarep-arep tekone kang to ya ora cocok ya. Heh. Lung lah orang ngamal ini sing diulek ini apa bendina ini tak ya kesenengan ya belok TV kan terus kuwi ya dikira ben ngono wae lah ya sing teko kuwi nah sing mbok nekne grondang grandong ya teko ya grandong sing mbok delok ya grandong sing mbok critakno grandong sing mbok nggo tuntunan grandong mergo zikirmu grandong. Tapi nek zikirmu ngamal, zikirmu ibadah, zikirmu ke Allah, maka yang datang Allah. Nah sing lucu kuwi sing mbok onak-onakno ki grandong ning kowe kepengin ditekani rahmat ya ora cocok. Sing mbok celuk Fatimah, sing teko sapa? Fatimah, lah sing mbok celuk Yeni. Kowe kepengin ditekani Fatimah, ora cocok. Ngono lho. Gaduke kuwi. Yakni ngersake sapa Allah annar raja. Satemene rojak sing temenan. Bihim kelawan wong sing temenanan oleh iman lan hijrah iku alyaku luwe patut sing pantes rojak sing pantes ngarep-ngarep ya wong sing ngono kuwi. Wis nandur jagung, wis dirabuk, wis didangir, wis diwaton, ya dilebaran baru ngarep-ngarep. Wah, pantes iki panene sak menit ton iki lho pantes lho. Matur ora, nandur ora. Jagunge bibit malah digawe krontol. Ngarep-ngarep panen jagung iso ana. Lha wong pengen duwe titik kirang-kirang wis dibelah-belah. Ya terus larep duwe titik akeh iso apa. Ngake mudak sithik wis dibelah, mudak sithik dibelah, entek dibelah ya. Kuwi penyakite malah kagendhas iki pengen. Wa hadza utawi iki dawuh Allah iku li annahu. Di annahu krana sak temene Allah iku zakara nutur sapa Allah. Nutur anna sawabal akhirati sak temene ganjaran akhirat iku ajrun opah. Niku sing nyebut Gusti Allah lho nggih. Dudu sampean. Nyebut Gusti Allah opah. Wa jazaa'un lan tegese teruse lakon. Ala amali ngatasi pira-pira ngamal sing dilakoni menungso. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala jazaa'am bima kanu ya'malun. Iku surat As-Sajdah ayat 17. Jazaa'an krana biwales bima kelawan barang kanu kang ana sapa wong akeh sing padha iman padha ngamal. Bima kanu kang ana bima kelawan barang kanu kang ana sapa sing iman ana iku ya amaluna padha nglakoni kabeh. Ono sing oleh piwales iki ya ngamale kuwi ana teruse. Lah nek muga dimae Allahu Akbar ya pungkasane assalamu alaikum. Kuwi teruse lakon ngono kuwi. Ana muga dimae kowe nuruti nafsu ya. Pol-polane njlebot. Ngono. Nek pembukaane wis matamu picek pol-polane ya bathukmu nglenyar ya ngono ya. Wis gatuhe lha nek kawitane kuwi urip ning donya ora nuruti perintahe Gusti Allah, lho kok terus karep-karep rahmat lho dalane kondi. Ora kok Gusti Allah iku cekil ora. Mun Allah pancen yo karimun niku bener. Mulya murah kabeh di bumi wae. Cuma padamu lho ilang. Kaya dene srengenge iki ora usah mbok omongi, ndi-ndi srengenge iki padhang. Lan loman kabeh wong dipadangi karo srengenge. Tapi lek kowe gak gelem melek, melek kowe kok emoh, ora bakal roh padange srengenge. Lho ngono. Rahmate Allah iku tok ndi-ndi. Tapi lek kowe ora gelem ngamal, kuwi rahmate Allah ora bakal ketekan. Mergo wis kadung insyaallah dawuh inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmate Gusti Allah iku margi ning gone wong sing gawe bagus. Ngono. Faqala lan dawuh sapa Allah Ta'ala wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa inna ma tuwaffawna lan angin terus dine digenepi dikontani, dikencengi, disempurnakne dituhoni apa ujurakum ngono di sira kabeh ya tuwa pauna dituhoni sira kabeh digenepi sira kabeh ujurakum ing ganjaran sira kabeh oleh genepi oleh nuhoni yaumal kiamat ing dalam dina kiamat yo badan. Apa taro ana to ningali sapa sira anaman satemene wong ustuk jiro kang di bayi opah sapa man kang di amre guru jika di amre opah sapa man ala islahi awane ning atase dandani wadah pasarotolan gawe syarat sokoman lahu krono islah dandani mang gawe syarat ujrotan ing opah alaya ing atase wadah mang padahal wakanalan ono sopo asari tukang gawe syarat oneku kariman kang loman murah afataro ono to ningali sopo siro anaman yang satu meni wong ustuk jiro kang dikongkon dadi buruh sopo man ustuk jiro kang dadekne buruh sopo man ala islahi awane yang ngatasim dandani wadah wasarato wa surito wasurito lan di janjeni no surito di janjeni wasurito lan di janjeni lau keduiman apa sing di janjeni ujroton opa alaya ingatase awan ingatase wadah sing di dandani man wakanalan ono sopa asari tuwong kang janjeni ku kariman loman yafi kang menepati sopo syarit karim menepati bilwak dikelawan janjine mahma wa'ada semongso-mongso janjeni sopo syarit wala yaklifulan ora tahu nulayani sopo syarit bal yazidu balik nambahi sopo syarit nah kok fajah moko banjur tekok sopo al ajiru wong sing dadi buruh man oleh teko wakasarolan hale mecahno sopo ajir al awani ing piro-piro wadah wafsadalan ngerusak sopo man sopo ajir itu mas tuk jiro man manis tuk jiro man wawasah dalan ngerusak sopo wong sing dadi buruh jami'ah yang sekabiani wadah lakok suma jalasa nuli lungguh mengai sopo man sopo ajir yang tadiru kaling teni sopo ajir ala ajro ing opahe kate dee nyono alah pecah-pecah rita yang ngelak diopahe sing duwe adah loman kowe tak kongkon nambal gelas tak kon nambal gelas padahal aku iki lek enek wong gelem nambal gelas no umume diopahi 10.000 awakmu kuwi tak opahi 50.000 ngono 50.000 kate 50.000 no siji kei bonus mangan sak wareke mulai sik dikon gawa buah kuwi ngono kuwi bolak-balik terjadi. Anggere nek tukang nambal gelas mulai yang ngono kuwi. Loh. Lah kok suatu ketika iki enek anake tukang tambal gelas, tukang tambal gelas yang tuwa wis mati. Tibu anake saiki. Anake iki ngerti lek aku loman. Pak Imron loman lek. Akhire ngawu ta. Lah iki kuwat cai kabeh. Marah ning arep omahku takoki kancane. Lah padha ngono-ngono ning kene. Kalau orang ini gune bijak oleh mudan-dan gelas biasanya siapa dandan gelas kok malah tengok-tengok neng kene ora gelem nandangi gelas. Alam, bayi muron loman ni orang sanggup gelas kok lak diupai dhewe. Orang ini diupai ku mergo lendan jadi gelas ya. Ya, lagi gelasnya buat pecahin terus jalur opah tu. Mestinya malah ditinggal, kau kan ngijoli gelasnya kok malah ngarep-ngarep opah. Ya jalan. Menunggui etung-etungan menunggui etung-etungan waras tau tak? Dia diopai mergo dandani gelas. Lah, mecahno gelas jalur opah itu mon tau tak? Ya jalan. Enak tukang tambal ban. Bisa ni oleh opah mergo nambal ban. Lah tukang nambal ban nyukit tahu nyukit ban jeru sampai bocor. Terus dijarno lho Mas. Ban jeru malah bocor kabeh alah wong sing di montor lho maneh. Lho opo terus diopahi ya Mbak. Lah malah goblok-goblok ning. Iya. Iya. Apa ya rohu? Ana to mongko ningali Ueng-eng-eng wong sing ngenteni mangsa palukolau. Wong sing padha pinter-pinter wong duwe akal, pinti zarihi. Ing dalem oleh ngenteni ajir, wong sing buruh mecahno gelas mang. Ditinggali mutamanian ing wong kang arep-arep maghrurun kang kapusan. Aurojian utawa diarani wong sing arep-arep rojak. Coba takono wong pinter-pinter ngono kuwi. Dia iki ngamun kebujuk apa wong sing optimis? Lho, siji, oh, saya optimis kok. Walaupun gelasnya pecah semua tetap saya diopahi kok. Lho piye to? Ya dihukum kuwi kok malah diopahi, wong gelas-gelas antik kene. Eh, ya lah gelas ngono, gelasnya wong larat-larat itu cukup batok orang. Dari gelasnya wong suge, tukune ning Hongkong. Kowe dikon nambal malah mbok pecahne. Tunggalene penjahit. Ngono. Mas, saya nak rambutku, Mas. Kadang itu kain larang lho, aku tuku kok India itu sutra asli iki. Sak meter 3 juta iki, Mas. Ya, gari-gari dia malah leh motong kelawiru ngawut ngono ae. Akhire kain sutra rong meter disuwiri sithik-sithik dadi gobal cilik-cilik ngono. Terus dia edel-edel wisan. Terus dia duwe penyono tak edel-edel ritek aku percaya. Lek sing duwe klambi iki wong sugih katik loman. Engko sore aku tak njaluk opah lho kok ya enak wong edel-edel klambi malah njaluk opah lho. Iku wong ngamun apa wong arep-arep? Wong edel-edel syariat aturane Allah edel-edel ora dilakoni kok ngarep-ngarep rahmat, ngarep-ngarep ganjaran. Ya tunggale ngene iku mau. Kenapa kok sampai ngene iki salah ngene iki mergo god bodho wa hadza utawi iki penyono oleh kelomanane Allah tanpa ngamal wa hadza utawi iki penyono oleh ganjaran tanpa ngamal iku lil jahli krana bodho. Bodho tentang apa? Bodho bil farqi tentang perbedaan. Perbedaan bainar roja antarane berharap wal ghirati lan kebujo. Antara berharap dan tertipu itu dia enggak bisa membedakan. Ngono. Kila dau ditakonaken il hasani maring Hasan al Basri. Kaumun yakuluna narjuloha wa yudhayyuna al-hama. Kaumun wonten kaum utawi kaum niku yakuluna enten sing ngomong sapa kaum nganu Kiai Hasan Sebagian kelompok tiyang niku enten sing muni ngeten. Muni piye? Narjullah. Kita itu optimis berharap terus kepada Allah. Tapi krakteke nyatane wa yudayyuna. Lan padha ninggalake sapa kaum ninggalake al-amala yang amal. Sithik-sithik ngarep-ngarep Allah, sithik-sithik ngarep-ngarep Allah. Tapi tandang mboten tau blas. Mendem diterusne togel gak tau leren tapi jaluk ngapura ning Allah. Ngarep-ngarep ngapura jaluk ora tau kok. Ngarep-ngarep tok. Ngarep-ngarep tok. Mergo ala aku salah apa ya ora ro lek aku butuh ngapura lho ngono ndek malah. Percuma jaluk-jaluk lek bisa ora ngersane ya malah ngono iki. Terus akhirnya dumbut ngamal blas. Terus budi ngerti ni kus kiai kasan. Pakola, mohon jawab sopo kasan hayhata, ado banget. Tilkau tay mengkono munine ku amaniyuhum. Menglamunane kaum itu hanya lamunan belaka. Ya tarot jaguna kang podo nanggep unggul sopo kaum pihak yang dalam amani. Itu lamunan-lamunan yang dia unggulkan seakan-akan itu menjadi rojak, menjadi sebuah bentuk optimis. Mergo wong nek pancen mengharap pasti akan mencari kan gitu toh. Kok mengharap kok tengok-tengok, kuwi bukan mengharap. Kowe pengen mangan sate. Ya moro ning warung sate. Aku sing mbok parani bakul rujak pengen mangan sate. Lah wong pengen mangan iwak pitik bengi-bengi nekek pitik ditekati yo. Tunggu-tunggu keblowok telo bareng ditekati. Golek lading ora enak lho iso paku dindeng-deng dadek melading. Mergo nekat kepengin bleh teh ngono to. Ngono. Ora enak paku ya obeng. Ngono to kan. Gangge-gangge. Lah kuwi berharap sing cocok ya ngono kuwi, berharap ingin makan iwak pitik, maka ya harus berusaha cari. Lah sing mbok pingine mangan iwak pitik tapi sing mbok cekel kelinci apa ya ora rasane pitik. Ora ero. Mulane manut ae sapa wae ku raja, ngarep-ngarep sapa man. Sayane siji-wiji ya talaba. Mesti nyupre sapa manu ing sae. Soale wa manut ae sapa ku khofa wedi sapa man sayane siji-wiji ya haroba. Mongko mesti melayu sapa man menyang saking sae. Wong berharap kok enggak goleki. Wong wedi kok gak menghindar. Aku wedi ditabrak motor lho kan. Lah kok malah mlaku ning tengah ratan depaplang. Arepe dhewe ae. Alah, masuk mlaku ning tengah ritek lek wayahe selamat lak selamat. Ya memet kuwi kok. Wa qala lan dawuh sapa Muslim bin Yasar, ya Muslim bin Yasar. Laqad sajadtul barihata hatta saqatat saniyataya. Laqad sajadtu teman-teman wis sujud sapa ingsun. Al barihata ing dalem mau bengi hatta saqatat sehingga protol. Apa saniyataya untu ngarep loro ingsun. Sujud saking suwene sampe untu ngarep niku merotoli. Pakola moko matur lahumaring rajul lahumaring kiai Muslim sapa rajulun wong lanang. Inna lanarjullah lek kula nggih mboten usah ngoten. Nggih. Nek kiai Muslim diomong nek kula niku nggih ibadah nggih sedengan-sedengan ngoten mawon sampe merotolno untu bareng ngoten nggih cara kula mboten tepak. Nek cara kula nggih ngarep-arep Gusti Allah mawon lampun. Ngono cara jawane ngono lek cara kula nggih boten usah sujud Pokoknya berharap keselamatan ini keselamatan ini mumpun. Inna saat temennya kita ini kula narju. Jika ini ngarep-ngarep sopok kita Allah yang kusya Allah. Fakala. Limun kiai muslim. Hayata, hayata. Acah, acah. Menunggu acah, acah. Ntar yang untuk protol air masak musik burung tok. Lagu we arep-arep tok ora tumandang kon diduwe. Pengen dadi presiden ora kampanye. Heh. Pengen dadi anggota DPR ora di partai politik. Piye ngono? Penake dhewe, pas bapake kiai. Ngoten to Pak Dir. Rai saya ta ya ta do do. Man raja sayan talabahu wa man khafa sayan haraba min. Manutai sopong kuroja berharap sopong man sayan yang swiji-wiji tolaba maka mesti nyupre sopong man yang sayan yang swali ewa manutai sopong wong iku khofawati sopong man sayan yang swiji-wiji haroba mesti melayu sopong man minum saking sayan mana unggalin nah gua kama analahi. Lan kaya dene sak temene wong yarju kang ngarep-ngarep sapa wong. Bidunya ning dunya iki ngarep-ngarep apa? Ngarep-ngarep waladan ning anak. Enek wong pengin duwe anak, mergo dheke ngerti lek anak kuwi iso ndongakno wong tuwa, mergo anak kuwi iso muni rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Lek ngono penak ya duwe anak kuwi ya. Ya saku tak ngarep-ngarep dungane anakku lah. Tapi muni ngono tok mek munamune tok ning wah-wah kale utahe lali bakdu sause muni sause ngarep-ngarep iku lam yang keh ora gelem nikah. Rabie ora pengin duwe anak. Tau tuma. Oh iya ora tau tuma. Utawa ya wis rabi. Tapi kaya Joko Budo mek diliwati tok. Dilangkai tok. Au yu jami. Lam yakin ora nikah au yu jami utawa orang jima. Utawa ya jima. Jima tapi meleset di bonjobone. Walam yanjil. Lan ora metu, ora inzal, ora ngetokno mani sapa? Sapa sih? Lali. Yen jimane ora tutup. Nek jima moro-moro padha buledhek kok agak cepot. Derene wong muni ngene iki lho jajal kalor ngidul muni aku jane pengin duwe anak, jan tenan pengin duwe anak aku. Tapi dhek ora rabi. Kalau ngidul muni ngono wis to. Cerita muluk-muluk pokoknya sampai anakku jangan harap tak pondok ini bijak cilik tak pondok ini tenang rugi pondok ini gede-gede tidak karek gelonjome dan sampai pokoknya anakku umur 7 tahun kudus khatam Quran umur 9 tahun kudus iso moco ikhya umur 14 tahun kudus metu karomai tak gentur wiridan bucahewi. Ngono umur 16 tahun wis kudu iso pidhato. Ngono tapi rabie durung. Eh tau prus akhire kaya lagune gombloh diangan-angan ngene kae. Iya ta? Iya, aku bersama pacarku. Tapi diangan-angan. Aku dapat mertua kaya diangan. Angan itu terus apa ya jadi ya. Sampai biar jadi nganten apa enggak diangan-angan ya orang jadi berharap itu orang kok diangan-angan menunggui berharap itu juga enak tumandang nenek wong menunggui fahwa maktuhun fahwa mengkotai wong sing pengen duwe anak tanpa rabi iku mak tuhun komprong. Komprong ku budu banget. Fakadhalika mongko kaya mengkono-mengkono kesalahan harapan. Manutai wong Fakadali kamong kau iku kaya mengkono-mengkono salana harapan manutai wong roja kang ngarep-ngarep sopoman rahmat Allah yang rahmati Allah wa wahale utawi maniku lam yu'min ora iman ya wong ora iman kok pengen oleh rahmat utawa ya wis iman aw amana utawa gelem iman sopoman tapi walam ya'mal sholihan walam ya'malan ora gelem ngamal sopoman sholihan yang ngamal sholeh utawa ya wis ngamal sholeh aw amila utawa gelem ngamal sholeh sopoman tapi walam yatruk lan ora gelem ninggal sopoman al mahasya ing kira-kira kemaksiatan ngamal sholeh yang gedhu tapi tombo yang gedhu ngono wiridane gedhu tapi nyolongnya ya terus ngono salate ya jamaah tapi lek ngetengi wong ya terus piye ngono iku fa wa mongko utawi man iku maghrurun orang yang berharap tapi terus kemaksiatannya dilakukan iku maghrurun wong sing tertipu ngono fakama anau mongko kaya sak temene kelakuan iku idana kaha tetkalane gelem nikah sapa wong wawati alan gelem jimak sapa wong wa anzalan gelem metumani sapa wong bakia mongko isih tetep sapa wong iku mutarot didan isih ragu-ragu fil waladi dalem anake oh ngoten dah wong wis rabi wis jimak wae ya wis metu mani wae kadang-kadang isih ragu-ragu mbuh dadi mbuh ora lho ngono to wong wis nandur wis dimen wis didangir ngono isih ragu-ragu mbuh panen mbuh ora lho apa meneh sing ora blas mutaro ditan sing ragu-ragu fil walad ing dalem anak ya khofu wedi sapa wong wong sing nikah man wayar julan ngarep-ngarep sapa wong fadlallahi ing anugrahe Allah anugrah apa anugrah fi khalqil walad ing dalem dadekno anak wa taqil afati lan nolak pira-pira penyakit ditolak anir rahim saking rahim wa anil ummilan saking ibu ila ayatima tumeka maring ento sampurnane ngandung lah fahwa mongko utawi wong sing ngono kuwi iku kaisun wong pinter ngono arep-arep anak rabi sabare rabi terus jima jima yo sampai tutup padha metu manine lho ngono ri tendek isih ragu-ragu yo isih wedi gak dadi panggah arep-arep anugrahe Allah supaya anake dadi berharap supaya rahime bojone sehat, berharap supaya bojone ya mboke anake ku ya sehat. Lek ketar-ketir ku terus sampai lahir tenan. Lah iku jenenge wong cerdas. Pakadhali kamu kok kaya mengkono-mengkono. Cerdase wong sing nikah gelem jimak sak teruse. Ida amanah tetkalane gelem iman sapa wong. Wa amilan ngamal sapa wong as-shalihati ing pira-pira ngamal saleh. Wa tarakalan gelem ninggal sapa wong as-sayyiati ing pira-pira ngamal sing elek. Wa bakalan tetep sapa wong iku mutarot didan miter-miter ragu-ragu. Baina khaufi antarane wedi wa raja ilan berharap. Wedi lek ora ditampa tapi berharap dapat kemuliaan. Ya khofu kuatir sapa wong alayuk balarep ento ora ditampa sapa minhu wong wa alayat dimalan arep ento ora langgeng sapa wong alayi ing atase ngamal wa ayuk tamalan wedi ento dipungkasi sapa lahu wong wong sing ngamal saleh mang dipungkasi bisuke kelawan ngamal sing elek iku sing dikuatirno kuwi tapi tetep dia berharap wayar julan optimis berharap sapa wong berharap minallahi saking Gusti Allah taala berharap piye berharap anyusbita arep yen to ngukuhaken nguwataken netepaken sapa Allah hu ing ing ngamale oleh netuk nobil kauli sabiti kelawan ungkapan kang kokoh kang kuat waya fadulan gelem ngreksa wong dinau ing agamane wong di waya fadul waya fadulan yento ngono ngatafe ning gone yusbita waya fadulan yento kersa ngreksa sapa Allah waya fadulan yento ngreksa sapa Allah dinau ing agamane wong man agamane wong sing iman man direksa min soaik sakaratil maut saking soaik saking bledheke utawa saking ngagete sakaratil maut krana direksa Gusti Allah senajan ngaget sakaratil maut tetep iman atayamu tasengko bisa mati sapa wong mati alat tauhid ngatasi ngugemi tauhid wayah rusalan gelem jogo sopongkol bahu ing atine wong dijogo anil maili saking seneng condong kecenderung ila syahawati maring piro-piro syahwat ngono oleh jogo bagia taumrihi sak suwene umure man wong hatalayamila singkorat condong sopo wong ilal maasi maring piro-piro kemaksiatan bahwa kaisun bahwa mongko taiman iku kaisun wong pinter iku jenenge wong wong pinter ngamale sregep imane kuat selalu khawatir kalau tidak istiqomah selalu khawatir kalau enggak diterima amalnya selalu khawatir kalau dia su'ul khotimah tapi dia tetap berharap dari Allah agar imannya diperkokoh, berharap kepada Allah agar agamanya dijaga dari gangguan sakaratil maut, sehingga sampai mati pun tetap bertauhid. Di samping itu terus menerus artinya dijaga tidak sampai condong pada kemaksiatan dan condong kepada syahwat seumur hidupnya. Lah orang yang demikian inulah. Itu orang yang demikian ini dikatakan kaisun, orang yang cerdas, orang yang pintar. Nah, waman ada ulai, waman utai sopoiku ada ulai. Liane kiki piro piro wong akeh kemang, wong sing berharap mang sak liane kui, pahu mongko utawi man ada ula, iku almagrur. Iku almagruru napiro-piro wong kang kabujuk kabeh bilahi sebab salah paham marang Allah. Orang yang demikian tertipu oleh pemahamannya sendiri tentang kemurahane Gusti Allah. Kemurahane Allah kok dipahami terus menengahe iku piye? Rabba wa saufa ya'lamuna hatta yarawna al'adzaba man adalla sabila. Wasaufaya lamulan lan wasaufaya lamuna lan bakal ngerti sapa kaum ataya rauna singgo padha ningali sapa kaum al azaba ing siksa rupane kaum man wong adolla kang kesasar kang luwe sasar man adolu ana man utawi sapa man utawi sapa iku adolu man utawi man iku sapa man iku sapa adolu kang luwe sasar apane sabilan dalane ngono utawa ngene dadi mapol be wae wasaufa ya'lamun lan bakal ngerti sapa ngakeh ataya ora ana sing padha ningali sapa ngakeh ada peng siksa ningali maning wong adolu kang luwe sasar apane sabilan dalane wala ta'lamuna yang bakal ngerti temen sira kabeh naba'ahu ing critane wong kafir badha akhirin sause iki sause mangsa ning donya wa inda zalika lanalikane mengkono-mengkono wis tersiksa ana apa siksa ning akhirat yaquluna mongko padha muni-muni sapa wong sing maksiat maghrur man padha muni kamra kaya oleh nyeritake sapa kusala anhum tentang magrurun piye rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal sholiha inna mukinun. Rabbana do pangeran kula absorna wis ningali sapa kita wasami'na lan ngrungu piyambak sapa kita ing siksa. Gusti kula sakniki pun percaya wong enten neraka tenan. Tibake mboten penak. Enten ngalam kubur kuwi tenan. Enten pitakone malaikat iku nggih tenan kula krungu pun Gusti jenengan balekne. Oh ya wis kasep parjina. Monggo malaiken panjenengan nak ing kita. Panjenengan balekaken perlune makmal supaya ngamal sapa kita salihane ngamal saleh. Inna sak temene kita niku mungkin nampun sami yakin. Alah. Wis kaset, kadung dhewe anak 5 pengin mondok. Wah, tenan tibae wong lek nom-nomane ra gelem sregep ngaji lek wek goblok kaya aku. Tak mondokne tak dadi Joko neh. Ora iso. Mondok ya digrendep to anakmu kowe. Wis kaset. Ngaji ya pomong sik Joko niki sing tenanan. Makanya jangan tertipu oleh lamunan harapan. Berharap tok ora lapo-lapo itu jangan. Harus dikompliti dengan ikhtiar menurut petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.